akan tidurku, permainkan untuk menjadi teman kantuku. Kemana ku harus mencari cerita sang dewa lagi, setelah kini kau tiada lagi ku sedih. Yeah.